Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, sebagaimana yang telah kita tetapkan bahwa setelah kita menyelesaikan pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, maka kita kembali kepada pelajaran kita. Yang telah muqarrar, di mana pada hari Sabtu dan Ahad, insyaallah taala kita membaca sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan pada hari Senin hingga Rabu kita akan melanjutkan pembacaan dari Al-Munakhalatun Nuniyah, disebabkan karena kitab ini insyaallah taala tidak lama lagi kita akan menyelesaikan, sehingga kita mengambil waktu pelajaran Umdatul Ahkam untuk menyelesaikan kitab ini. Setelah itu kita melanjutkan pelajaran Umdatul Ahkam dari Kitabul Buyu'. Adapun pada hari Kamis, sebagaimana biasanya kita membaca Riyadhus Salihin, maka ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, dan juga diharapkan bagi antum sekalian untuk memurajaah pelajaran, dan juga yang tidak kalah pentingnya membiasakan al-lughatul arabiyyah, terkhusus bagi ikhwan yang telah belajar di al-i'dad al-lughawi, hendaklah mereka mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, mulai dari kelas yang paling awal, kelas 1 sampai kelas 6. Sebab apa yang telah kita pelajari ya akhwan dari al-hiwar, pelajaran percakapan dalam bahasa Arab, bila kita tidak menerapkannya, bila kita tidak menerapkan, tidak membiasakan lisan, maka hampir-hampir tidak ada faedah dari apa yang kita pelajari. Yang terpenting dari pelajaran al-hiwar, durusul lughah al-arabiyyatu lin-nashi'in, adalah at-tatbiq, penerapan, dengan membiasakan mengucapkan kosakata bahasa Arab. Walaupun yang namanya kita orang yang belajar, tentu saja sering jatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, tapi antum perlu ketahui bahwa seorang yang melatih dirinya, lama-kelamaan dia akan menjadi mahir dan menjadi terbiasa. Bagaikan seorang yang hidup di negeri orang dengan bahasa mereka, kita awalnya tidak mengerti, namun karena seringnya kita hidup bersama mereka, lama-kelamaan kita pun berusaha untuk membiasakan lisan berbahasa dan berbicara dengan bahasa mereka. Maka demikian pula bahasa Arab, hendaklah antum melatih, membiasakan, terkhusus pada hari Sabtu dan pada hari Ahad, yajibu alaikum, wajib atas antum sekalian untuk berbahasa Arab. Bahkan bukan berarti yang selain dari al-i'dadul lughawi tidak berbahasa Arab. Bagi mereka juga yang masih di tarbiyatul aulad, mereka pun belajar bahasa Arab. Hendaklah mereka melatih, ya, membiasakan. Sebab dengan itu seorang akan mudah menghafal kosakata dan terbiasa mengucapkannya. Semakin kita membiasakan, akan semakin banyak kosakata kita sehingga mampu kita untuk mengungkapkan sesuatu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaklah kita saling bantu membantu, barakallahu fikum, untuk meningkatkan tingkatan belajar kita agar kemudian kita mendapatkan faedah yang banyak. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari al-munakhalatun nuniyah. Dan sebenarnya pada pertemuan kita kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-wasiyah, yang semestinya kita masuki pembahasan yang baru, yaitu tentang al-fara'id, tentang warisan. Namun sengaja kita tidak membaca bab-bab yang menjelaskan tentang warisan. Hal ini disebabkan karena insyaallah ta'ala khusus tentang masalah warisan akan kita buka pelajaran tersendiri, dimulai dari yang paling mudah, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Talkhis Al-Fara'id, ringkasan yang betul ringkas, yang mudah bagi mereka yang pemula dalam mempelajari ilmu warisan, sehingga kita tidak membaca pada kesempatan kali ini. Maka kita melangkahi langsung ke halaman yang ke-248. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, kitabul qisas, kitab yang menjelaskan tentang al-qisas. Al-qisas yang dimaksud adalah hukum di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu dalam Al-Qur'an Karim dengan memberikan hukum yang setimpal terhadap seorang pelaku jinayah, pelaku kejahatan, membunuh, maka hukumnya adalah dibunuh. Melukai, hukumnya adalah dilukai. Menghilangkan tangan seseorang, maka hukumnya adalah dihilangkan tangannya, dan begitu seterusnya. Maka ini yang dimaksud al-qisas. Dan di dalam syariah al-islamiyah, al-qisas adalah perkara yang disyariatkan dan bahkan menjadi hukum yang wajib yang diterapkan di muka bumi ini bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kepemimpinan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan atas kalian al-qisas. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-qisasu salah satu di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diterapkan. Dan Allah Jalla wa'ala lebih mengetahui kemaslahatan hambanya. Oleh karena itu, hukum yang terbaik yang diterapkan di muka bumi ini adalah apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang menyimpang, menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla telah mengancam di dalam Al-Quranul Karim bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirah, dan mereka tergolong di antara orang-orang yang zalim, yang fasik, bahkan yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, dia akan mendapatkan fitnah, kesesatan, penyimpangan, dan dia akan merasakan azab yang pedih di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dari kalangan orang yang fasik, dari kalangan orang yang zalim, bahkan dari kalangan orang yang kafir. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, barang siapa yang memperhatikan dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka hasilnya adalah keamanan, ketentraman yang akan didapatkan oleh negeri tersebut. Barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah sekiranya sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka barakah-barakah, pintu-pintu barakah, kebaikan yang banyak dari atas langit maupun dari dalam bumi. Beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, al-qisasu rahmatun. Hukum qisas adalah merupakan rahmat. Anzalahallahu fil ard. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya di muka bumi. Allah Azza wa Jal telah menetapkannya di muka bumi. Dan itu rahmat bagi manusia. Wabiduniha, dan tanpa hukum qisas, ya'ishun nasu fi qalaq. Maka manusia hidup dalam keadaan kacau, dalam keadaan tidak merasakan ketenangan. Yang muncul adalah kekacauan dan bahkan kehancuran. Qala Allahu Azza wa Jal, Allahu Azza wa Jal berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam hukum qisas terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berilmu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang menerapkan hukum qisas, maka yang terjadi adalah kehidupan. Kurangnya orang-orang yang melakukan pembunuhan. Sehingga dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu hikmahnya. Apabila mereka menerapkan hukum qisas, seseorang membunuh jiwa yang lain tanpa hak, maka qisas diberlakukan, yaitu dia pun harus dibunuh sebagai hukum awal, kecuali apabila walinya atau keluarganya memaafkan, maka di sana ada hukum yang lain. Tapi kalau tidak, maka hukumnya adalah qisas, dengan cara dia pun harus dibunuh dan dihilangkan dari muka bumi. Sehingga ketika diterapkannya hukum ini, seorang akan merasakan takut. Pada saat dia membunuh orang, maka dia pun akan dibunuh pula, sehingga timbul ketakutan pada diri mereka. Maka dengan itu mereka pun berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan serampangan, tindakan yang ceroboh, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tanpa hak. Sehingga yang terjadi adalah hayah, kehidupan. Sebaliknya, apabila tidak diterapkan hukum tersebut, seseorang membunuh lalu kemudian ditetapkan berdasarkan undang-undang jahiliyah, al-qanun al-wad'i, undang-undang buatan manusia, si fulan membunuh, maka diganjar hukum penjara 10 tahun misalnya, maka dia dipenjara. Dalam penjara dia nikmat, dia bisa makan, dia bisa minum, ya. Mungkin saja di antara mereka ada yang betah hidup di penjara daripada hidup di luar penuh dengan kesulitan mencari nafkah, maka dipenjara. Baik kelakuannya, maka diberikan remisi, diberikan keringanan hukum, terjadi potongan tahanan dan seterusnya, sampai kemudian seorang yang telah melakukan pembunuhan demikian mudahnya diberikan hukuman setelah itu keluar. Oleh karena itu kita melihat kemungkaran terus terjadi, pembunuhan terus merajalela. Bahkan orang yang telah keluar dari penjara berkali-kali melakukan pembunuhan lagi. Nah, dia telah dikeluarkan dengan kasus sewaktu dia dimasukkan ke dalam penjara karena membunuh. Setelah itu dia keluar dari penjara, lah membunuh lagi. Subhanallah. Sehingga tidak terjadi keamanan, seorang dalam keadaan ketakutan. Adapun di saat diterapkannya hukum qisas, maka yartadi'un nas, manusia akan merasa takut, jera, karena mereka akan melihat dan bahkan menonton secara langsung, menyaksikan secara langsung hukuman qisas tersebut, sehingga menimbulkan rasa takut. Tatkala dia membunuh, dia akan dibunuh pula. Al-qatlu mani'un lil-qatl. Oleh karena itu, dengan membunuh, yakni menerapkan hukum qisas, akan mencegah dari pembunuhan. Dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditiupkan oleh orang-orang kafir dari kalangan orientalis yang mengatakan bahwa hukum Allah itu ekstrim, hukum Allah itu berlebih-lebihan, hukum Islam itu terlalu berlebih-lebihan, maka ini adalah perkataan dusta, fitnah, dan buhtanun azim. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk condong kepada pendapat-pendapat tersebut yang menyimpang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala hafizahullah taala, wa amma anna al-qatil al-muta'ammid jazaohu al-qatl ibtida'an. Adapun orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasan hukum pertama adalah dia pun dibunuh. Ya. Dia pun harus dibunuh, yaitu qisas. Apabila dia membunuh dengan sengaja. Sebab terkadang seorang membunuh dengan tanpa sengaja, maka di sana ada beberapa keadaan seorang membunuh. Nah, yang pertama, seseorang membunuh dengan sengaja. Yang kedua, seorang membunuh mirip pembunuhan kesengajaan, syibhul amd. Ya, tidak bisa dikatakan sengaja juga secara meyakinkan, namun mirip tindakan kesengajaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembunuhan khata, karena keliru, karena kesalahan, bukan karena kesengajaan. Adapun seorang yang membunuh dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumnya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di dalam, di akhirat nanti, maka dia akan dilemparkan ke dalam jahannam. Dan dia akan ditinggalkan di dalamnya dalam waktu yang sangat lama sekali. Dan Allah akan marah dan murka kepadanya. Dan Allah melaknatnya. Dan Allah telah mempersiapkan baginya siksaan yang sangat-sangat pedih. Ini hukum di akhirah. Ini hukum bagi seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja di akhirah. Yang menunjukkan bahwa seseorang bukanlah suatu hal yang ringan di saat dia menumpahkan darah seorang muslim yang lain tanpa hak. Demikian besarnya jerimah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang yang membunuh dengan cara yang tidak hak, dengan sengaja. Nah, adapun seorang yang membunuh mirip kesengajaan, seperti misalnya ya terjadi percekcokan antara satu dengan yang lain, lalu kemudian orang ini mengambil batu, dia mengambil batu lalu dia lempar, dia sengaja melempar orang tersebut, tapi dia tidak maksudkan untuk menyebabkan dia mati, tapi memang dia memaksudkan untuk melempar dengan batu tersebut kepada orang itu yang menjadi lawannya. Ketika dilempar berdarah mati. Nah, walaupun dia tidak maksudkan, sebab kalau dia memaksudkan untuk membunuhnya, itu namanya amd, pembunuhan secara kesengajaan. Nah, tapi kalau dia memaksudkan, dia tidak ada keinginan untuk membunuh, ya, dengan sengaja. Namun qaddarallahu ma syaa fa'al, terbunuh dengan melemparnya dengan batu. Maka mati orang tersebut. Maka ini namanya syibhul amd, serupa dengan tindakan kesengajaan. Hukumnya juga adalah qisas, berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Adapun yang ketiga, seorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dengan tidak sengaja, keliru. Seperti misalnya seseorang yang hendak memanah atau menembak buruan. Nah, menembak buruan, ternyata salah tembak, dia menembak temannya sendiri. Dia menembak temannya sendiri, padahal dia tidak maksudkan. Dia maksudkan ada seekor kijang misalnya, tapi karena mungkin dia tidak tahu menembak, maka terkena salah seorang dari temannya, meninggallah temannya. Dia tidak sengaja. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaq." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, bukan karena kesengajaan, maka dia harus membebaskan budak, seorang budak mukminah, lalu dia membayar diat, membayar diat kepada keluarganya. Dan yang dimaksud bayar diat, apabila pembayaran tersebut sempurna, maka diat tersebut 100 ekor unta, 100 ekor unta, atau dengan sapi sebanyak 200 ekor, atau kalau kambing sebanyak 1000 ekor. Membayar dia, bayangkan ya kawan, bayar 1000 ekor ya. Anggaplah satu ekor kambing harganya 500 ribu lah. Itu berapa itu? Hah? Kali 1000. Oh. Bukan satu hal yang ringan. Pembayaran dia dengan sempurna. Allahumma musta'an. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan tentang seorang yang membunuh dengan sengaja. Jazauhu al-qatlu ibtida'an, balasannya adalah dia pun dibunuh. Ini hukum pemula, hukum awal. Faliqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. telah diwajibkan atas kalian al-qisas, hukum qisas fil qatla terhadap orang-orang yang terbunuh. Wala khilafa fi dhalik, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa innamal khilafu fi masail ta'ti, namun yang terjadi perselisihan adalah dalam perkara-perkara cabang berikut ini. Yani dalam sebagian penerapan-penerapan dalam masalah qisas terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fa awwaluha, yang pertama yang diperselisihkan, hal yuqtalul hurru bil abdi, apakah orang merdeka pada saat orang merdeka ini membunuh budak, apakah orang merdeka ini ya tidak dikisos? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau orang merdeka membunuh budak muslim maka tidak dikisos, karena tidak sekufu, tidak setara, yang ini merdeka, yang ini budak. Namun ini pendapat yang dhaif, kata beliau. Fasahihu annahu yuqtal, yang sahih bahwa orang merdeka yang membunuh budak muslim maka dia pun harus dibunuh, dia pun hukumnya dikisos. Lil hadithi sahihi an Abdullah ibn Amr wa Ali ibn Abi Talib, berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr dan Ali bin Abi Talib, kilahuma inda Abi Daud, yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna tatakafa'u dima'uhum, bahwa kaum muslimin itu setara darah-darah mereka, senilai darah-darah mereka, walaupun itu budak, walaupun yang sana merdeka, tapi dalam hal darah, status darah yang ditumpahkan, status mereka sama, karena mereka sama-sama manusia. Nah, apabila dia muslim. Nah, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara umum ya menjelaskan bahwa darah manusia asal hukumnya adalah setara. Tidak boleh kita mengkhususkan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan pengkhususan bahwa orang merdeka berasal membunuh budak maka dia tidak dikisos. Tatkala tidak ada dalil maka kembali kepada hukum asal, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, kaum muslimin itu setara darah-darah mereka. Wali qatlil hurri bil abdi dhahabal imamu Abu Hanifah wa jama'ah, dan tentang orang yang merdeka membunuh budak itu adalah pendapatnya al-imam Abu Hanifah dan sekolongan dari para ulama. Wa dhahabal imamu Ibrahim an-Nakhai ila qatlil hurr, adapun Ibrahim an-Nakhai berpendapat bahwa orang yang merdeka itu pun harus dibunuh. Hatta lau qatala abdahu alladhi huwa milku, bahkan kalau orang merdeka ini membunuh budak miliknya sendiri. Ya. Orang merdeka dia membunuh budak miliknya sendiri. Maka kata Ibrahim an-Nakhai harus pula dibunuh. Qisas. Nah, wa huwa sahihu, dan ini pendapat yang sahih. Bidalalatil hadithis sharih, berdasarkan hadis yang jelas yang telah kita sebutkan tadi. Al muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Ya, kaum muslimin itu setara darah-darah mereka. Jadi kalau misalnya antum ditanya, apabila orang yang merdeka membunuh seorang budak, apakah boleh diterapkan hukum qisas terhadap orang yang merdeka ini? Maka jawabannya adalah iya. Berdasarkan keumuman hadis, al muslimuna tatakafa'u dima'uhum, kaum muslimin setara darah-darah mereka. Wala yasihu fil babi syai'un yukhalifu hadha, dan tidaklah sahih satu hadis pun dalam permasalahan ini yang menyelisihi hadis ini. Wa hadithu Amr ibn Shu'aib an nabihi an jaddih, adapun hadisnya Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, anna rajulan qatala abdahu muta'ammidan. Nah, kata beliau ada riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan kakeknya bahwa ada seseorang yang membunuh budaknya sengaja, yang membunuh budaknya dengan sengaja. Fajaladahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mencambuknya. Nabi mencambuknya, wa nafahu sanatan, dan mengasingkannya selama setahun. Mengasingkannya, yakni mengucilkan hidupnya dari kaum muslimin, ya semacam dipenjara, diasingkan. Wa maha sahmahu minal muslimin, dan menghapus bahagiannya dari kaum muslimin. Dia tidak memiliki saham lagi. Kalau ada harta rampasan perang, maka dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Hadithun da'if. Adapun hadis ini da'if. Yang mana maksud dari hadis ini? Bahwa kalau seorang merdeka membunuh budak miliknya, maka tidak dikisos, tapi dicambuk. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Madaruhu ala Ismail ibn Iyash yarwihi anil madaniyin. Sebab di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Ismail bin Iyash. Ismail bin Iyash meriwayatkan hadis ini dari orang-orang Madinah. Wa huwa dha'ifun huna, dan di sini lemah. Jadi Ismail bin Iyash ini, beliau seorang yang berasal dari Syam. Berasal dari negeri Syam. Nah, Ismail bin Iyash, kalau beliau meriwayatkan dari orang-orang negeri Syam, dari kampungnya dari Syam, maka dia thiqah. Bahkan sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari orang-orang Syam. Syam itu seperti Palestina, Syria, ya, Damaskus, Yordan, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Syam. Nah, kalau Ismail bin Iyash meriwayatkan dari mereka, dari kampungnya sendiri, dari negeri Syam, maka beliau thiqah. Tapi kalau meriwayatkan dari selain orang-orang Syam, dia meriwayatkan dari Madinah misalnya, atau dari orang-orang Mekah, orang-orang Hijaz, maka hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Nah, dalam riwayat ini Ismail bin Iyash meriwayatkan dari orang Madinah, menunjukkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Wa huwa 'indal Baihaqi, dan ini diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi. Wa laisa lahu syahidun, dan tidak ada penguatnya, yakni tidak ada hadis yang lain yang menguatkan riwayat ini. Wa hunaka isnadun li Ismail ibn Iyash 'indal Baihaqi, dan di sana ada satu riwayat dari jalan Ismail bin Iyash, juga diriwayatkan oleh Baihaqi. Yarwil haditha anil Auza'i, dia meriwayatkan hadis dari Al-Auza'i, orang Al-Auza'i dari Syam. Nah, kelihatannya ini apakah bisa menguatkan? Kata beliau, lakinna rawiya anhu huwa Muhammad bin Abdul Aziz Al-Irbili. Akan tetapi perawi yang meriwayatkan hadis dari Ismail lemah, ya, yaitu Muhammad bin Abdul Aziz Al-Irbili. Wa huwa sahibu gharaib, dan orang ini selalu mendatangkan hadis-hadis yang aneh, hadis-hadis yang gharib. Para ulama, apabila seorang yang tidak begitu nampak kesikohannya, lalu dia mendatangkan hadis-hadis yang aneh, menyelisihi hadis yang lain dari kalangan para ulama as-siqat, maka perawi tersebut ditolak riwayatnya. Wa khalafa as-siqat alladziina rawau al-haditsa 'ala al-jaddah, dan orang ini Muhammad bin Abdul Aziz menyelisihi perawi-perawi yang terpercaya, yang mereka meriwayatkan hadis, ya, dengan lurus, yaitu riwayat Ismail bin Iyash dari orang Madinah, bukan dari orang Syam. Wahia riwayatuhu riwayatun madaniyah, yaitu riwayatnya Ismail adalah riwayat dari orang Madinah. Wa Ismail bin Iyash fil madaniyin la yasihu hadithu, sedangkan Ismail bin Iyash apabila meriwayatkan dari orang-orang Madinah, maka tidak sahih hadisnya. Wallahu alam. Walhasil, dari sini kesimpulannya, apakah orang merdeka pada saat membunuh budak, ya, membunuh seorang budak, apakah ada qisas atau tidak? Apa yang sahih, ya akhi? Antum. Ada qisas? Dalil. Boleh pakai kitab. Sekarang, untuk yang berikutnya tidak boleh. Ya, boleh, faddal, pakai kitab. Tatakafa'u Apa artinya itu? Ya, darah-darah kaum muslimin setara. Tidak ada perbedaan antara yang merdeka dan yang budak. Riwayatnya siapa itu? Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Nah, tapi ada hadis yang menunjukkan bahwa seorang yang merdeka di saat dia membunuh budak itu tidak dibunuh. Apa itu hadisnya? Dari Muhammad. Apa itu hadisnya? Kum. Bila Indonesia, jelaskan secara, walaupun tidak persis, antum jelaskan gimana makna dari hadis ini. Ahsant. Jadi hadis ini mengatakan bahwa dia tidak di kisos, tapi yang ada adalah hukum cambuk. Apa kedudukan hadis ini? Dhaif. Kenapa dhaif? Apa sebab dhaifnya? Karena takdir. Apa sebab lemahnya? Madinah. Nah, dan Ismail bin Iyash dhaif apabila meriwayatkan dari selain orang Syam, dan Madinah bukan orang Syam. Nah, Syam itu yang mana, Faisal? Syam itu negeri yang mana? Yang mana yang dimaksud negeri Syam? Apa saja? Kita sebutkan tadi. Antum terbang ke mana, ya? Amin. Naam. Ya, akhi. Wara Abdul Malik. Jordan. Palestin. Apa lagi? Syria. Apa lagi? Dimashq. Naam. Tayyib ila huna ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.